persyaratannya. Tidaklah menghalanginya untuk kembali pulang, yang qaliba ala ila ahli, kembali pulang, keluar dari masjid, kecuali salat. Artinya, ya sabarlah menunggu, ambil keutamaan ini, ya. Ambil keutamaan, sudah mendapat pahala salat, walaupun dia belum salat. Ya. La yazalu ahadukum fi salatin, madamati salatu tahbisuhu, la yamna'uhu min an yanqaliba ila ahlihi, ila illa salat. Ya. Kecuali salat itu sendiri, karena kalau dia sudah salat, berarti cepatnya keluar sebagaimana faktanya. Bukan hanya di zaman kita, kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, kan banyak orang-orang yang sudah pergi. Tanpa, bahkan bisa jadi tanpa mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, langsung angkat kaki dari masjid. Ada atau tidak? Ada. Dan bukan hanya di zaman kita, di zaman sahabat juga ada. Ya, seperti cerita hadis Dzul Yadain, ketika Nabi lupa dalam sholat, seharusnya dia sholat 4 rakaat, ternyata 2. Ya. Kata yang bercerita, fakharaja sur'anun nas. Maka yang biasa keluar cepat sudah keluar dari masjid. Biasanya mereka yang punya urusan cepat-cepat membuka toko, ya, kedai, warung, cepat-cepat pergi karena ada keterikatan bekerja, selesai assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Ya. Berarti sudah ada di zaman Nabi orang yang seperti ini. Dan tidak ada yang menghalangi lagi karena sholat sudah dilakukan. Sementara sebelum sholat dilakukan bersama imam, itu masih ada yang menghalangi untuk keluar. Nah, selama sholat itu menghalangi dia keluar dari masjid, ya, dia tetap mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala sholat walaupun dia belum sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwa terkadang penantiannya lama. Ya. Terkadang penungguan untuk sholat itu lama, berarti imamnya lama datangnya. Dan ini bukan imam kita saja. Dan Nabi SAW juga seperti itu. Terkadang menunda, terkadang dia sudah ada dalam masjid, tapi dia belum juga memerintahkan ya muazin untuk iqamah. Bagaimana sholat isya sampai para, kita sudah pelajari itu, sampai para sahabat sudah ya terkantuk-kantuk dan bahkan sudah mulai nampak kepalanya tertunduk. Kata Umar bin Khattab, naman nasu wa nisa'u wa sibyan. Menunjukkan bahwa lama menunggunya. Kalau hanya 5 menit, 10 menit, 20 menit, ya, tentu belum terlalu membuat orang mengantuk. Ya. Jadi, jangan jangan menghasilkan dosa, tetapi justru kesempatan berpahala ada. Ketika terlambatnya imam, cari pahala. Ya. Daripada dapat hanya satu pahala sholat, mending kita dapat pahala sholat sebelum kita sholat. Dengan bersabar, memperbanyak zikir, menunggu ya, datangnya imam. Ini juga bukan berarti imamnya berleha-leha, imamnya berlambat-lambat, biar jamaahnya dapat pahala, padahal banyak keterikatan para jamaah, apalagi sholat zuhur, sholat jumat juga. Ya. Sholat zuhur, sholat jumat, karena para jamaah itu ada yang terikat dengan pekerjaan kantor, pekerjaan ini, pekerjaan itu, sehingga mereka merasa tidak suka dengan sikap seperti itu. Apalagi khutbahnya khatib sampai 40 menit, bisa jadi sampai 1 jam. Bagaimana sholat yang mereka rasakan? Intinya, ya, kalau memang dari satu sisi para makmum, ya, bila mana itu terjadi, maka seharusnya dia memproduksi pahala berdasarkan hadis ini. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu min an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah. Kemudian doanya malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang mendapat keutamaan doa para malaikat. Inilah ya, hadis yang pertama dan faedah yang pertama sudah jelas, yaitu yang berkenaan dengan bunyi bab. Keutamaan duduk dalam masjid menunggu sholat. Bukan duduk yang bermalas-malasan. Ya, dengan nanti beralasan dengan bab ini. Ya, lalu duduk terus di masjid, tidak bekerja. Apalagi duduk di masjid hanya untuk hal-hal yang tidak, yang bukanlah sebuah keutamaan besar, bukan amalan fardu. Karena yang ditunggu, yang dalam hadis ini kan ditunggu amalan fardu, salat. Sementara orang dalam masjid hanya untuk tidur-tiduran, bermalas-malasan. Nanti bila ada saatnya mereka dia berzikir, baca zikir sebentar. Sementara waktu salat masih lama dan orang-orang berkeliaran di muka bumi bekerja. Mencari nafkah untuk dia, untuk keluarganya, untuk anak bininya. Nah, sementara dia terus dalam masjid. Dengan modus-modus tertentu dan ini keluar dari tuntunan Nabi SAW. Ya. Para sahabat itu tidak selamanya dalam masjid. Ada yang mereka bekerja di pasar, bekerja di sawah, di ladang, ya. Di kebunnya. Ada yang bekerja dengan pekerjaan yang lain, mengurusi ternaknya dan seterusnya. Sementara yang berada dalam masjid, yang biasa dalam masjid itu pun bukan untuk tidur-tiduran tetapi ya belajar. Makanya ashabul sufa itu mereka bekerja juga dan mereka lebih banyak menuntut ilmu. Ya. Dekat-dekat dengan Nabi, melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala an dan yang lain-lainnya. Sementara untuk melazimi masjid dari rumah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kewajiban ya, terutama kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, maka ini tentu bertentangan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang ada dalam hadis yang kita pelajari ini itu keutamaan duduk dalam masjid menunggu salat. Ada yang lain. Keutamaan dalam masjid yang mendapat doa malaikat, mendapat pahala salat itu ketika menunggu salat yang akan dilaksanakan yaitu salat fardu. Duduk di dalam masjid. Bisa jadi satu jam. Orang yang biasa hatinya cinta dengan salat, satu jam sebelum salat dia sudah tertarik untuk ke masjid. Ya. Seperti sabda Nabi SAW ketika menjelaskan tentang 7 golongan orang yang mendapatkan payung nanti, dilindungi, dinaungi dari sinar matahari yang dekat, yang panas. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini juga tidak sebagai dalil yang tadi ya. Ini dalil untuk orang-orang yang memang cinta ibadah, mencintai sholat di masjid. Bukan mencintai, yang dimaksud dengan terpaut hatinya ke masjid itu bukan semata-mata masjidnya untuk berada dalam masjid terus-menerus, tidak sama sekali. Tetapi mencintai ibadah di masjid. Mencintai salat tentunya karena salah satu amalan yang pertama dan paling utama yang dibina, dibangun masjid untuknya adalah salat berjamaah. Ya. Adalah untuk salat berjamaah. Untuk iqamah di zikirlah yang pertama adalah salat berjamaah. Ini yang tujuan utama dibangun masjid. Adalah untuk salat berjamaah, untuk salat Jumat. Ya, untuk salat Jumat. Bukan hanya sekedar berada dalam masjid dengan alasan hati saya terpaut dengan masjid, sementara pekerjaan-pekerjaan wajib yang lain ditinggalkan dan dilalaikan. Bukan itu maksudnya. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seseorang, di sini bisa jadi laki-laki dan juga perempuan, yang hatinya terpaut dengan masjid sebagai tempat sholat. Sebagaimana yang dituju oleh hadis yang sekarang kita pelajari, dia nunggu lama di masjid untuk menunggu sholat. Duduk dalam masjid untuk menunggu sholat. Hatinya terpaut dengan masjid karena dia di sana bisa melakukan ibadah sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Itu hadis yang pertama. Dan faedah yang kedua, bahwa malaikat selalu mendoakan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beriman. Karena malaikat itu mencintai orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendoakan ya, memintakan ampunan, dan mereka bahkan ikut serta ya bergabung dengan orang-orang, dengan hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang beribadah kepada Allah ya, seperti salat Jumat mereka ikut bergabung mendengarkan khutbah dengan tugas utamanya adalah membuat membuat data siapa yang datang di jam-jam yang distandarkan untuk mendapatkan bonus. Ya, setelah selesai masa bonusnya itu, mereka langsung bersama kaum muslimin mendengarkan kebaikan disampaikan. Para malaikat juga hadir di majelis-majelis ilmu, menaungi para penuntut ilmu. Wa innal malaikata tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Ya. Para malaikat itu mengepakkan, membentangkan sayap suka kepada penuntut ilmu agama. Ya. Itulah para malaikat selalu mendoakan, memintakan ampunan, ya, memberikan kekuatan, memberikan motivasi, semangat. Nah, ini malaikat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mereka adalah makhluk yang ada walaupun kita tidak melihatnya. Kemudian dan faedah-faedah yang lain, terutama yang disimpulkan oleh Imam Bukhari dari bunyi bab keutamaan duduk dalam masjid untuk menunggu sholat, dan bagian keduanya adalah keutamaan masjid. Kita baca hadis yang kedua, 660. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Yahya an Ubaidillah qala haddathani Hubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurayta radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Hadis yang kedua ini hadis yang tadi kita isyaratkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang manusia yang diberikan dhil, naungan oleh Allah, dengan naungan dia, di bawah naungannya, fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pada hari ini tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu hari kiamat, hari berbangkit. Ya. Tidak ada lagi tempat berteduh. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada penyediaan payung, tidak ada apapun sarana untuk meletakkan di atas kepala. Sekarang ini kalau kita kepanasan atau kehujanan, walaupun tidak punya payung, banyak sarana. Ya, banyak sarana, bisa dengan daun pisang, bisa dengan kardus, bisa dengan apapun juga. Ya. Tetapi di saat itu tidak ada lagi sarana-sarana, ya, dan makan manusia itu sendiri tanpa membawa apa-apa. Tuhsyaruna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan, dalam sebagian riwayat buhma. Buhma itu artinya tanpa membawa apa-apa. Jadi sarana untuk berteduh itu tidak ada, kecuali orang-orang yang diberi sarana berteduh oleh Allah. Dan mereka ada 7 golongan manusia. Ya. Yang pertama adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ini pemimpin dunia yang mengurusi urusan dunia. Kemudian syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Ini yang kedua. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam mengibadati Rabb-nya. Ya, remaja-remaja yang multazim, yang taat, yang saleh. Ya. Jadi pemuda-pemuda yang seperti ini juga termasuk. Ini kabar gembira untuk para pemuda, untuk remaja-remaja muslim, untuk menjaga dirinya, karena keutamaan mereka ini luar biasa ketika taat dan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa mereka masa yang rentan untuk menyimpang. Tetapi karena kekuatan iman dan baiknya pergaulan, mereka tumbuh dewasa menjadi dalam keadaan beribadah terus kepada Allah. Dan kita saksikan. Ya. Dan kita tidak mentazkiah seseorang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Yang kita saksikan, yang kita lihat, para remaja-remaja muslim, pemuda-pemuda muslim, anak-anak setingkat sekolah menengah atas, mahasiswa-mahasiswa yang berpacu bersama orang-orang tua beribadah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berpacu di saat pertama, berpacu puasa sunnah, berpacu membaca Al-Qur'an, mempelajari, menghadiri tahsin bacaan Al-Qur'an dan seterusnya. berpacu juga untuk bersedekah. Ya, ada seorang pemuda remaja Muslim yang menempatkan diri untuk bersedekah setiap memberikan perbukaan untuk orang yang berbuka puasa setiap Senin dan Kamis. Ya. Dia beli kurma, kemudian dia letakkan, dan makan dia bagi-bagikan sendiri. Ya. Ini luar biasa semangat beribadah seorang pemuda Muslim, remaja Muslim, sebagai inspirasi dan contoh. Dijadikan sebagai penyemangat, motivasi dalam kehidupan bagi remaja dan pemuda-pemuda Muslim, laki-laki maupun perempuan, sama. Karena syabun di sini bukan hanya untuk laki-laki, sebagaimana yang pertama bukan hanya untuk lima adil, benar untuk seorang pemimpin, dan pemimpin dalam Islam itu laki-laki, ya, yang mengurusi urusan sebuah negara dalam Islam laki-laki. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, la yuflihu qaumun walla amruhum imra'a. Ya, walla amruhum imra'a. Tidak akan berjaya satu kaum di mana yang mengurusi urusan mereka seorang wanita yang banyak kelemahannya, yang merupakan sunnatullah, dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan para nabi diutus oleh Allah di kaum laki-laki, para rasul dari kaum laki-laki, karena urusannya berat. Dia bukan hanya untuk mengurusi agama, urusan dunia. Yang berperang di jalan Allah, memimpin peperangan, ya, mendamaikan pertikaian, ini butuh tenaga besar. Butuh kelaki-lakian yang memang berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah para laki-laki itu seperti perempuan. Allah yang membedakan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, untuk al-imamul adil memang ditujukan kepada laki-laki, sementara syabun nasya'a fi ibadati rabbihi azza wa jal, ini laki-laki maupun perempuan. Ya, remaja muslimah, pemuda muslimah, pemudi muslimah, sama. Masuk ke dalam konteks ini bila mana sifatnya sama. Seorang wanita yang salihah, dari semenjak sebelum ya sekolah dasar dia sudah ya diarahkan oleh orang tuanya dalam soal agama, sudah hafal Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ya diarahkan untuk menjaga dirinya, menanamkan sifat inti, ya, karena keindahan seorang wanita pada sifat malunya, ya. Keindahan seorang wanita pada sifat malu, kalau sifat malunya sudah tidak ada, maka itu tidak indah lagi. Makanya wanita, anak-anak wanita yang sudah terbiasa untuk mengumbar auratnya di depan orang banyak, berlenggak-lenggok, nari, memperlihatkan tubuhnya dari kecil, itu menghilangkan sifat malu. Ya. Saya pernah bercerita sifat malu yang ditanamkan oleh seorang ya, tua kepada anaknya, ya, anak teman, dia kebetulan orang abinya tidak di rumah, bukan di kota kita ini, di kota lain. Sementara dia dengan teman-temannya bermain-main di depan rumah. Ya. Betul, karena merasa tidak ada laki lain dan rumahnya juga ada pagar, maka dia tidak pakai jilbab. Ya. Pakai pakaian dalam, maksudnya pakai gamis. Nah, ketika ya, mereka dikagetkan, sedang bermain, dikagetkan oleh assalamualaikum dari seorang laki-laki, spontan saja anak ini, anak 5 tahun atau 4 tahun, 5 tahun. Ya, spontan saja mengambil ujung bajunya kemudian ditutupkan kepalanya. Sementara bawah terbuka. Bawahnya terbuka karena dia merasa tidak pakai jilbab. Ini sebagai inspirasi bagi kita membiasakan sifat malu pada anak perempuan. Karena ini adalah standar atau keindahan seorang wanita. Makanya Nabi SAW diceritakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa diceritakan oleh para sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW lebih pemalu dari wanita perawan. Dan pemalunya Nabi bukan karena sifat kewanita-wanitaannya, tetapi itulah keistimewaan dan kelebihan Nabi SAW. Jadi wanita itu pemalu. Untuk pemuda yang ada dalam hadis ini, keutamaannya itu pemuda walaupun dia muzakkar, untuk laki-laki tetapi tercakup masuk ke dalamnya syabatun, yaitu pemudi ya, yang tumbuh mengibarati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini juga bukan hanya laki-laki. Perempuan pun juga dapat kesempatan untuk meraih ya, bahagian ini untuk mendapat naungan nanti di surga Allah di akhirat kelak. Seseorang yang hatinya bergantung atau terikat, bergantung dalam masjid atau terpaut dengan masjid. Ya, maksudnya untuk beribadah terutama untuk salat. Makanya semenjak zaman Nabi wanita tetap ada yang salat di masjid. Ya, bisa jadi karena dia tidak mampu untuk menenangkan hatinya, mendapatkan kepuasan ya, untuk tidak mencintai masjid, maka tidak ada larangan. Nanti akan ada pembahasan khusus, tidak boleh melarang wanita untuk datang ke rumah Allah salat. Tapi kalau seandainya keluar ke masjid itu penampilannya sudah luar biasa, maka kata Aisyah, kalau seandainya Nabi tahu, di zamannya masih, zaman Aisyah, bagaimana cara wanita itu ke masjid sekarang ini pasti dilarangnya. Diperintahkan untuk melarang. Karena wanita sudah mulai nampak membuat baju khusus agar nampak mentreng, agar nampak indah, maka sudah mulai nampak perbedaan dan ke masjid itu tidak lagi dalam keadaan membawa keimanan. Apalagi di zaman kita sekarang orang ke masjid semua perhiasan pakai. Perhiasan emas, wajahnya, di bibirnya, ya, matanya, pakai bulu mata pula tambahan. Ya. Hadir ke masjid untuk menghadiri pengajian menggunakan segala perlengkapan perhiasan. Kalau seperti ini tentu Nabi SAW jangan hanya sekedar menyuruh melarang, tapi justru mengharamkan. Ya. Bukan untuk hias, tapi untuk beribadah. Untuk sholat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ummu Humaid As-Sa'idiyah, saya sebenarnya ingin sholat di masjidmu ya Rasulullah, berimaman denganmu, itu yang mereka tuju. Jadi tentang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid juga tidak tertutup kemungkinan wanita pun demikian. Yang keempat, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِسْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Dua orang, ini juga bukan hanya laki-laki ya, walaupun ungkapannya rajulani. Ya, tetapi antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, bisa jadi perempuan dengan laki-laki, suami istri, saudara dengan saudari kandungnya. Warajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dan ini bisa jadi pada seorang suami dengan istri, istri dengan suami, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Berkumpul di atas cinta karena Allah, bisa di atas cinta karena Allah. Istama'a dengan itafarraqa bisa jadi ketika menikah ya, karena Allah. Kalaupun nanti ada terjadi perpisahan artinya juga karena Allah. Ya, terjadi perpisahan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya yang kedua. Makna yang pertama ya, ketika mereka bersama-sama ya karena Allah Subhanahu wa taala, ketika suaminya pergi menjadi nafkah karena Allah. Dan mereka saling mencintai karena Allah walaupun terpisah oleh jarak. Ya. Dan yang kedua tadi, kalaupun nanti mereka bercerai, perceraian itu juga karena Allah, bukan karena ya. Bukan karena dunia, karena nafkah yang sudah berkurang, karena istri sudah mulai keriput, badannya sudah mulai bengkak, ya, maksud saya sudah mulai besar, ya, suaminya tidak lagi mencintainya, ini mencintai fisik ini namanya, bukan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai dia ya, hilang kemesraannya, apalagi kalau usia sudah mulai. Karena memang yang perempuan ini lebih cepat nampak tuanya. Karena mengandung, melahirkan anak, mengurusi anak, mengurus semuanya. Laki-laki tetap nampak ya, perbedaannya sehingga laki-laki sudah mulai kurang cintanya. Nah, ini semuanya karena cinta fisik, bukan cinta karena Allah. Makanya harus ditarbiyah istri itu karena Allah Subhanahu wa taala, agama Allah. Dicintai karena ketakwaan, kesalehan, amal salehnya, walaupun enggak ada yang sempurna. Makanya Nabi SAW mengatakan la yafraku mu'minun mu'minatan idza radiya min kariha minhu khuluqan radiya minhu akhar. Dengan seorang mukmin itu membenci seorang mukminah, maksudnya istrinya. Bila dia tidak suka satu akhlak, di sana masih banyak akhlaknya yang lain yang dia sukai. Jangan diambil itu saja kemudian angkat. Oh, sesuatu, saya harus pisah cerai dengan dia. Kenapa? Nah, begini dia. Anda disebutkan kelebihan-kelebihan istri yang lain. Itu saja yang jadikan alasan. Ya, saya harus ceraikan. Kenapa? Dia tidak mau saya ta'adud. Nah, ini tidak bisa ini. Tidak mau dia saya poligami. Kemudian dibenci istri sebencinya. Dipukuli, tidak diharamkan memberi nafkah lantaran apa? Dia tidak suka suaminya ta'adud. Ini bukan sebab perceraian. Ya. Nah, mungkin harus mencari penyebabnya, kembali bertakwa kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Begitu juga sang istri ketika melihat suaminya kurang pendapatannya, kemudian minta cerai. Disuruh kerja ini tidak mau. Ini bukan juga alasan untuk cerai. Ada akhlak atau kebiasaan suami yang kita tidak suka dan banyak yang kita sukai dari akhlaknya. Maka kita harus beda-bedakan. Jangan hanya sekedar bergaul bersama tetapi tidak dilihat kelebihan-kelebihan. Ya, idza radiya minhu khuluqan idza sakhita minhu in sakhita minhu khuluqan radiya minhu akhar. Faedahnya apa? Faedahnya kita hidup berpasang-pasang ini melihat kelebihan dan kekurangan. Ya. Jangan hanya kekurangan saja dilihat dan jangan hanya kelebihan saja dilihat. Ya. Karena pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan pada seorang suami, pada seorang istri, begitulah prinsipnya. Jadi di sini bukan hanya suami istri ya, tapi untuk laki-laki sama laki-laki mukmin, rajulani tahabba fillah. Cintanya karena Allah. Makanya konsekuensi dari cinta Allah ini ketika saudara kita itu bersalah, kita tidak pernah bergembira. Ya. Bergembira ketika saudara kita melakukan kesalahan dan dosa, maka ini tanda bahwa cinta itu bukan karena Allah. Kalau hanya sebatas untuk dicerita-ceritakan dan tidak ada ungkapan ya, dan hanya merasa menumbuhkan rasa kebencian kepada saudara kita yang mendapat musibah, ya, yang mungkin melakukan kesalahan, ada ujian dari Allah, ya, melakukan dosa, hanya sekedar cerita dari kita dan merasa puas menceritakan, ini bukan karena Allah. Kalau seandainya kita cinta kepadanya karena Allah, pasti kita akan berupaya untuk mengangkatnya. Ya. Mengangkatnya maksudnya untuk meninggalkan maksiat. Meninggalkan dosa. Bukan merasa bahagia. Nah, rasakanlah. Ini tidak. Bukanlah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara kita tertimpa musibah lantaran dosa. Lantaran dosa. Bukan sebagai bahan cerita kemana-mana. Kalau memang kita tidak mampu untuk menyampaikan itu, jangan dijadikan bahan cerita. Pindah sana, ceritakan si fulan. Pindah sana, ceritakan tuh si fulan itu. Lantaran begini-begini, itu akibatnya. Itu saja. Nah, ini bukan karena Allah SWT. Dan bisa jadi, ya, kalau kita kerjanya mencari kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, suatu ketika kekurangan kita yang akan ditampakkan oleh Allah kepada orang banyak. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu wa yafdahuhu walau fi qa'ri dari. Dan siapa yang kerjanya mencari kekurangan orang lain, ya, maka Allah akan memberi balasan yang sama. Al-jaza' jinsil amal. Maka Allah akan singkap aibnya sendiri walaupun dia berupaya untuk menutup-nutupinya. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Siapa di antara kita yang sempurna? Semua kita punya dosa, semua kita punya kesalahan, punya kotoran. Maksudnya punya amalan-amalan yang kita ingin orang lain tidak mengetahuinya. Kalau kita bangga dengan kesalahan orang lain yang terbongkar, tahu orang semua orang, nah ini menunjukkan bahwa ya, cinta kita kepadanya itu bukan karena Allah. Paling kurang kalau memang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepadanya. Kalau memang tidak mampu untuk langsung memberikan nasihat, doakan. Dan berdoa pula agar keluarga kita juga tidak seperti itu. Ya. Apalagi keturunan kita, anak-anak kita, berdoa kebaikan untuk mereka. Tambahkan setelah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dhurriyati. Allahumma aslih li dhurriyati. Allahumma ihfaz li abna'i. Allahumma hdihim subulas salam wa akhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Wa khudh bi nawasihim lil birri wat taqwa. Peganglah ubun-ubun mereka untuk mengarah kepada kebaikan dan ketakwaan. Doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala di samping usaha. Ya. Karena kita tahu kalau bukan karena Allah yang memberi hidayah, maka usaha kita maksimal pun tidak akan bermanfaat. Kita tahu bahwasanya anak Nabi Nuh alaihi salam ya, kafir. Tidak berhasil ia dakwai, apalagi kita. Maka jangan merasa bangga sekarang kita sudah di pondok pesantren. Ya. Anak kita sudah hafal Al-Quran. Anak kita sudah di Madinah, misalnya sekolah. Jangan lepas tangan kemudian merasa alhamdulillah sudah segala-galanya. Belum tentu. Makanya jangan pernah berhenti di waktu-waktu yang mustajab untuk mendoakan ya, keturunan kita, anak-anak kita. Agar terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ya, terus dan jangan berhenti. Bisa jadi sekarang anak kita sangat nakal sekali. Ya, sangat nakal walaupun dia pondok pesantren tapi dia terus kita sebentar-sebentar dapat surat dari pondok. Anak ibu, anak bapak ini begini begini begini. Kadang skor. Ya, jangan dikira itu akhir dari perjalanan. Bisa jadi setelah menjadi orang yang paling saleh, yang paling bertakwa. Karena doa kita, jangan berputus asa dengan kondisi anak yang seperti itu. Terus, setiap kita berupaya semaksimal mungkin mengarahkan dia, maka kita akan mendapat pahala. Ya. Jangan dianggap beban, tetapi pahala. Ya. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh AS sampai detik terakhir mengarahkan anaknya? Sampai detik-detik terakhir, sebelum digulung oleh ombak, oleh gelombang, dia tetap mengarahkan anaknya dengan arahan yang sangat lemah lembut dan kasih sayang. Dia memanggil anaknya, ya bunayyar kab ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Jadi, apapun kondisinya, bisa jadi anak kita, orang-orang yang terkenal, kesolehannya, kelebihannya, kesuksesannya, tetapi jangan sampai kita lupa daratan. Memang sebelum ajal tiba, kesempatan setan untuk menyesatkannya masih banyak. Makanya Ahmad bin Hanbal ketika dia hampir-hampir meninggal dunia masih belum merasa menang dari setan. Dia masih mengatakan la ba'du, la ba'du. Belum lagi, belum lagi. Ya, karena dia masih hidup. Bisa jadi detik-detik terakhir itu sebelum meninggal dunia, setan berhasil membalikkan hatinya. Menjadi orang yang kafir, yang menentang Allah, yang kufur nikmat, dan seterusnya. Sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, وَرَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللَّهِ اِتَّمَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Ini cinta karena Allah. Ya, membenci pun karena Allah. Ya. Dan cinta karena Allah itu apapun ya, kondisinya tetap karena cinta karena Allah, bukan karena dunia. Ya. Cinta karena Allah. Selagi saudara kita itu taat beribadah dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, walaupun mungkin kita melihat akhlaknya ya kurang baik, jangan sampai kita membenci dia dengan benci yang sehabis-habisnya. Ya, makanya seorang yang beriman itu dicinta karena keimanannya, dibenci karena kefasikan dan dosanya. Seukuran fasik dan dosanya dibenci. Dan dicintai karena dia masih seorang yang beriman. Perbedaan antara mencintai orang yang tidak beriman, yang tidak dibenarkan. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Walau kanu aba'ahum, aw abna'ahum, aw ikhwanahum, aw ashiratahum. Dengan mencintai orang yang beriman, walaupun dia misalnya ya ada dosa-dosanya, ada kekurangannya, tetap cinta harus ada karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Ini al-afaf, penjagaan diri yang total, yang sempurna. Walaupun godaannya besar. Seorang ini juga sebutannya laki-laki, tetapi wanita pun demikian. Ya, dalam hadisnya adalah laki-laki, tetapi termasuk wanita. Bila mana ada seorang wanita digoda oleh orang kaya raya dan tampan ganteng untuk berbuat maksiat, ya, dia mengatakan inni akhafullah. Sebagaimana zahir hadis ini adalah laki-laki, seorang laki-laki digoda, diminta oleh seorang wanita yang zatu mansibin, punya kedudukan, wajamal, punya kedudukan tentu harta kekayaan dan memiliki kecantikan yang luar biasa, tetapi dia tetap tidak lupa daratan. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan inni akhafullah. Dan sudah dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf ibn Ya'qub alaihi wassalam. Ya. Ketika dia digoda oleh Imra'atul Aziz, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Ya. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Qala ma'adallah. Inni akhafu Allah. Qala ma'adallah. Saya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wanita istri pejabat besar di Mesir, kecantikannya tidak ada tandingannya. Ya. Berada berdua dalam rumah, pintu semuanya tertutup kabat, bahwa fasilitas alasan untuk berbuat dosa itu sudah besar. Yang berbuat Nabi Yusuf bisa saja beralasan. Saya dikunci pintu dan saya digoda. Bisa saja beralasan demikian. Tidak bisa tempat saya keluar. Tetapi tetap dia melarikan diri. Ya. Melarikan diri dan ya. Waqaddat qamisahu min duburin. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ketika kedapatan oleh suaminya Sayyidaha, ketika dibuka oleh mereka pintu, walaupun tertutup dari dalam, terkunci, tapi kan mereka punya sarana yang lain untuk membukanya. Wanita ini yang pertama kali membela diri karena dia yang bersalah. Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi dia tidak cari-cari alasan untuk membebaskan dirinya. Ya, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Dan seterusnya diceritakan oleh Allah. Dan ini salah satu dari bukti keberhasilan seorang muda dari godaan wanita. Di zaman kita sekarang ini luar biasa, apalagi wanita laki-laki yang memiliki penampilan yang luar biasa. Pemuda-pemuda ya, yang memiliki kelebihan dari fisik. Godaan wanita-wanita di luar sana luar biasa. Apalagi ya, wanita-wanita yang punya harta ya, yang maunya daun muda. Terkadang banyak ya, pasangan-pasangan simpanan mereka dari anak-anak muda. Ya. Maka laki-laki yang ada dalam hadis ini, pemuda yang ada dalam hadis ini adalah keutamaan yang luar biasa. Wa rajulun da'athu ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inna akhafullah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaq anfaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini menjelaskan keikhlasan dalam berinfak, karena memang dalam berinfak ini sulit untuk ikhlas. Apalagi infak yang tentu infak itu kan berkenaan dengan orang lain. Tidak ada infak yang tidak berhubungan dengan orang lain. Pasti infak itu berhubungan dengan orang lain. Dan bisa jadi itu objek langsung, orang miskin, orang yang menerima infak kita, atau penyalur. Ya, seperti lembaga-lembaga atau infak untuk berbuka puasa. Ya, apalagi kalau diumumkan si fulan, si fulan, si fulan. Bisa jadi ketika disampaikan kepada panitia, ya, ini infak dari saya, tapi nanti umumkan Allah. Ya. Padahal dia sudah jelas ini. Ini sebenarnya tidak ada kaitan apapun ungkapan-ungkapan tadi. Sampai pun dengan nama tidak ada masalah, tetapi yang harus dijaga, Pak, niatnya yang harus dijaga. Niatnya harus dijaga. Maka saking kuatnya menjaga niat, diumpamakan oleh Nabi di sini, ya, had akhfa, dia sembunyikan. Yang menyembunyikan di sini memang asalnya untuk selamat sembunyikan. Sembunyikan jati diri. Dan kita mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Ketika seseorang dia telepon, ya, telepon kepada pengurus, tolong pergi ke tempat ini, suruhnya ke tempat, salah satu tempat di masjid tersebut, kemudian mengatakan, lihat di bawah tong sampah ada amplop. Ini upaya untuk menutupi diri. Bisa jadi melalui transfer, ini juga termasuk menutup diri. Ya. Ya. Dengan transfer, ini juga akhfa. Tetapi ini sebenarnya, bukan berarti tidak boleh menampakkan, ini adalah jalan yang paling selamat untuk menjaga niat. Makanya itu yang didorong oleh Nabi, dan itu ciri-ciri orang yang mendapatkan naungan nanti ketika dia sembunyikan. Saking sempurnanya dia menyembunyikan perumpamannya, Pak, sampai ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Kesempurnaan dalam menutupi dan menjaga niat. Ya. Akhfa. Dan hukum menyembunyikan dan menampakkan sedekah, para ulama berbeda pendapat. Ada kalanya menampakkan jauh lebih besar pahalanya daripada menyembunyikan. Seperti kasus di zaman Nabi, munculnya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ya, la yanqusu min ajurihim syai'an. Ya. Barang siapa yang sunnahkan sunnah hasanah. Ini bukan bid'ah, ya, tetapi sunnah hasanah. Makanya tidak dalil untuk berbuat bid'ah. Karena lafaz hadisnya sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Kalau Nabi mengatakan barang siapa yang berbuat bid'ah hasanah, maka dia dapat pahala, baru dalilnya itu. Ya. Tetapi lafaz hadisnya apa? Sunnah. Berarti sunnah Nabi. Dan itu kejadiannya di hadapan Nabi. Berarti itu agama. Dan itu sedekah yang sudah dituntun oleh Allah, diperintah oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW. Sebelum kasus ini, Nabi sudah menyuruh untuk bersedekah. Bersedekahlah ketika ada sekumpulan orang dengan tampilan yang sangat menyedihkan. Pakaian compang-camping, tampilan memang kekurangan yang luar biasa, dan ini seringkali kita lihat. Ya, walaupun mungkin itu tampilan luar, tapi nampaknya kita tidak tahu belakangnya. Orang-orang yang memiliki kekurangan dalam pakaian, dalam makanan. Nabi SAW sangat bersedih, kemudian menganjurkan para sahabatnya untuk bersedekah. Yang awalnya para sahabat itu hanya seberapa saja. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat yang keberatan mengangkat pundi-pundi yang dia pulang, kemudian diangkatnya, diletakkan di hadapan Nabi, dan Nabi SAW wajahnya berseri-seri. Dan para sahabat melihat wajah Nabi berseri-seri, kemudian tersulut semangatnya juga untuk melakukan hal sama. Semangat membuat Nabi bergembira. Muncul hadis tadi. Tidak ada yang baru di situ. Tidak ada amalan yang baru. Dan tidak ada dorongan untuk berbuat amalan yang baru. Semuanya syariat Allah. Bersedekah syariat Allah. Ya. Berlomba-lomba bersedekah perintah Allah. Fastabiqul khairat. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Semuanya perintah Allah untuk berlomba-lomba. Tidak ada yang baru. Jadi Ini hadisnya. Ya, bagaimana bersedekah dengan terang-terangan itu memunculkan pahala besar, sekian banyak yang mengikuti, pahala orang itu dapat kembali diberikan kepada yang memulainya. Jadi kembali kepada niat masing-masing. Apakah saya ketika bersedekah bisa menjaga niat sehingga untuk manfaat agar orang bisa mengikutinya, saya lakukan, ya dapat pahala besar, atau saya rentan dan mudah untuk merasa dipuji, dirasuki oleh bisikan setan untuk terus minta dipuji. Maka menyembunyikan jauh lebih utama, dan bahkan satu-satunya cara untuk menghilangkan diri atau menghindarkan diri dari riya, dari rusak amal ibadah kita, sembunyikan. Ya. Makanya hukumnya itu kembali kepada pribadi. Kembali kepada pribadi. Asalnya memang menyembunyikan, dan itu lebih baik. In tukhfu sadaqati fa ni'mahi wa in tubduha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Bisa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berikan kebebasan. Kalau kalian sembunyikan, ya maka itu lebih baik, aman. Tetapi kalau kalian tampakkan dan dilihat oleh orang banyak, dan orang pun merasa ada muncul semangat untuk beramal yang sama, maka itu lebih banyak manfaatnya dan lebih besar pahalanya. Ini yang kita ulas dari hadis ini, karena tidak mutlak menyembunyikan itu utama. Tidak mutlak menyembunyikan itu utama, bisa jadi manfaatnya terbatas dan tidak ada. Kita terus yang bersedekah sementara yang lain tidak merasa tersulut. Tapi ketika ya ada orang sudah memulai, kemudian yang lain juga melakukannya, dan semuanya mampu untuk menjaga keikhlasan, ini jauh lebih baik daripada menyembunyikan, wallahu a'lam. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat aina. Ini khasyatullah. Rasa takut yang menghiasi diri sehingga seringkali ketika menyendiri, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah, bertafakur, merenungkan ya ancaman-ancaman Allah, adab yang diancamkan oleh Allah, membuat orang-orang yang seperti ini terus menangis. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, ainani lam tamassahum an-nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun batat fi sabilillah, mata yang meronda, yang bergadang untuk menjaga jalan Allah, itu yang menjaga keamanan kaum muslimin, menjaga ketenangan. Jadi kaum muslimin tidur dengan pulas, dengan tenang, sementara dia badang. Ya, ini mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yang pertama. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan ini subhanallah, sudah ada contoh-contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya yang selalu mengeluarkan tetesan-tetesan mata menjadi penyebab jauhnya mereka dari api neraka. Ya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Rajulun dzakarallahu khaliyan, ini menunjukkan keikhlasan. Ya. Jadi berbeda antara orang yang menangis di hadapan orang banyak dengan orang yang menangis ketika sendirian. Ya, kondisi hatinya juga, dorongan untuk menangis di hadapan orang banyak ini lebih besar. Ya, karena unsur setannya lebih besar. Sementara untuk menangis ketika kita sendiri, sendirian, ini sulit karena tidak ada dorongan di sana. Makanya di sini yang sangat diterangkan oleh Nabi adalah rajulun dzakarallahu khalian, mengingat Allah ketika dia sendiri. Ya. Ketika di tengah malam, ketika salat, ya, ketika berdoa memohon kepada Allah, sementara tidak ada satu pun telinga yang mendengar, tidak ada pasang mata pun yang melihat. Ya, dia sendiri. Dan bisa jadi orang yang ikhlas dalam di tengah-tengah orang banyak pun dia merasa sendiri. Ini juga kondisi hati ketika dia depan orang banyak, dia merasa sendiri dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah para ulama itu, merasa dia hanya berduaan dengan Allah padahal dia di hadapan orang banyak. Dan bisa jadi Para ulama itu dahulu untuk menjaga ini, ketika dia sudah mulai ada rasa-rasa bersedih dan takut kepada Allah, kemudian dia hendak menangis di hadapan orang banyak, dia berupaya menutup-nutupinya. Ya, terkadang mereka kalau sudah nampak tanda-tanda menangis dan hidungnya tersumbat, dia mengatakan ma asyaddaz zukam. Ya, betapa berat penyakit pilek yang saya rasa, saya hidap, padahal dia kena menangis. Bagaimana mereka menutupi? Terkadang kalau sedang yang sedang baca Al-Quran dilihat oleh orang, kemudian dia tutup secepatnya agar dia beribadah itu tidak terlihat oleh orang banyak. Ya, walaupun dia memang bukan karena ada kalanya setan menjadikan ini sebagai sarana untuk merusak ibadah juga, menampakkan keikhlasan. Ya. Menampakkan keikhlasan. Sengaja pula itu baru nampak oleh orang itu, baru tutupnya. Ya. Ini juga termasuk menutup itu ibadah, tetapi karena dilihat oleh orang. Makanya sangat masalah ikhlas ini sangat luar biasa luas. Para ulama juga menjelaskan dengan seluas-luasnya. Dan itu kembali kepada kesiapan kita. Apakah kita bisa berupaya untuk mendapatkan, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala walaupun beramal di tengah orang banyak. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi pada halaman 136, itu hadis nomor 661. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaidin qala su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu hal ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman faqala na'am akhara lailatan salatal isya'i ila shatril laili thumma aqbala alaina biwajhihi ba'dama salla faqala صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها أو منذ انتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه. Ini hadis juga menekankan kembali apa yang dibuat oleh Imam Bukhari di bunyi bab keutamaan duduk dalam masjid dan kejadiannya salat Isya di sini. Ya, Anas bin Malik pernah ditanya apakah Nabi SAW, pertanyaannya adalah apakah Nabi SAW memakai cincin? Ya. Halittakhadha Rasulullah SAW khataman? Ditanya siapa? Anas bin Malik. Kata Anas, na'am. Iya, Nabi SAW pakai cincin. Ya. Kemudian Anas bercerita, kapan dia melihat cincin Nabi itu. Ini bukan saja, tapi ada buktinya. Kata Anas, suatu malam Nabi menunda salat Isya. Akhara lailatan salatal Isya ila syatril lail. Sampai separuh malam ditunda. Tsumma aqbala alaina biwajhihi, kemudian dia menghadap kepada kami dengan wajahnya ba'da salla, setelah selesai salat. Faqal, kata Nabi, sallan nasu wa raqadu. Orang-orang yang lain sudah salat tadi dari tadi dan bahkan mereka sudah pada tidur. Walam tazalu fi salatin, sementara ketika mereka tidur dan sudah salat itu kalian tetap dalam keadaan salat selama kalian menunggunya. Ya. Jadi tadi yang saya isyaratkan, walaupun lama menunggu jangan merasa sempit hati. Dan para sahabat ketika itu juga merasa sempit sebenarnya, tetapi Nabi SAW memberikan keutamaan kalian tetap dalam keadaan salat. Orang lain sudah selesai sholatnya dan bahkan mereka sudah tidur. Kalian menunggu sholat Isya yang sekarang selesaikan itu. Tadi ketika kalian menunggu, kalian dalam keadaan sholat. Kata Nabi SAW. Itu ceritanya. Kemudian Anas bercerita, waka'anni anzuru, seakan-akan saya masih melihat ila wabi si khatamihi, kepada kilatan cincinnya. Jadi malam itu kan gelap. Nabi SAW ketika menghadap, Anas bin Malik di hadapannya, nampak olehnya kilauan cincin Nabi di tangannya. Inilah saksi mata bahwa Nabi SAW memakai cincin. Faka'anni anduru ila wabisi khatamihi. Kapan melihat Nabi ketika kejadian tadi? Menunggu solat Isya yang ditunda oleh Nabi, dan selesai solat Isya Nabi menghadap ke jamaah, kemudian nampak oleh Anas bin Malik cincinnya berkilau di gelapnya malam. Ya, itulah dalil tambahan di sini masalah yang lain, yaitu Nabi pakai cincin. Dan para ulama menjelaskan bahwa cincin Nabi cincin dari besi, sebagaimana beberapa yang lain. Kemudian yang faedah yang paling utama adalah tentang bab kita, yaitu keutamaan menunggu salat. Dan ini kejadiannya sampai ngantuk-ngantuk para sahabat ketika Nabi menunda pelaksanaan salat Isya di suatu malam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari bab yang ke-36 tadi, ya, tentang orang yang duduk menunggu salat dalam masjid. Keutamaannya sangat besar, didoakan oleh malaikat. Dia dalam keadaan salat, selama salat itu menghalanginya untuk keluar. Kemudian diterapkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan itu yang harus kita tanamkan, kita hadirkan ketika kita datang cepat ke masjid. Setelah dikumandangkan azan, kita salat sunat. Kemudian kita menunggu. Terkadang memang imam cepat datang, imam lambat datang. Maka yang harus kita peroleh adalah pahala, bukan dosa. Yang kita peroleh adalah pahala, bukan dosa. Dan mungkin ini adalah pelajaran kita terakhir dalam membaca Sahih Bukhari. Ya, insyaAllah setelah hari raya atau setelah libur Idul Fitri kita lanjutkan kembali. Adapun kalau seandainya Ramadan, ya, antara Ramadan antara Ahad dengan Senin, antara Ahad dengan Senin, maka Sabtunya kita masih punya kesempatan untuk bersama di sini. Maka pengajian kita adalah seputar Ramadan, ya, seputar persiapan menyambut bulan Ramadan. Sementara Sahih Bukhari, inilah kajian batas pengajian kita di sebelum Ramadan ini, yaitu bab yang ke-36 dari Kitabul Adzan. Dan Kitabul Adzan ini sangat panjang, ada 164 bab. Ya, saking panjangnya, 100, kalau tidak salah 164 bab. Ya, 164 bab, halaman 737. Bab terakhir dalam Kitabul Adzan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang panjang untuk menyelesaikan Kitabul Adzan dan juga kitab Sahih Bukhari ini, sehingga kita bisa memetik pelajaran-pelajaran dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita amal ibadah kita, kajian pengajian subuh Sabtu setiap pekannya, semoga memberikan keberkahan, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Dan memang terkadang kita libur seperti pekan lalu, liburnya karena memang ada libur kita, penyebab utamanya adalah safari dakwah, ya, keluar untuk keluar kota. Sementara bila mana kita masih di sini, insyaAllah tetap kita akan lakukan, dan kita mohon kepada Allah kekuatan dan keistiqomahan. Wallahu ta'ala alam. Dan kita buka kesempatan tanya jawab. Ada pertanyaan? Ya, mungkin pertanyaannya adalah protes, ya, kepada apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika sudah selesai kajian Sahih Bukhari, buka sesi tanya jawab, ada yang sudah mulai beraktivitas yang lain. Saya rasa memang idealnya adalah tetap Karena pertanyaan itu juga ilmu, ya. Bahkan justru bisa jadi dari tanya jawab ini ilmu yang paling berharga bisa kita dapatkan, ya. Dan ini yang di selalu diperhatikan, kita juga selalu hadir di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, alhamdulillah. Setiap hari pasti ada pertanyaan dan perhatian kepada pertanyaan ini dari para penuntut ilmu. Di situ ada para doktor-doktor, dosen-dosen di Universitas Islam Madinah, ada ulama-ulamanya juga hadir di situ. Perhatian mereka mendengarkan jawaban tidak lebih rendah daripada perhatian mereka ketika dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ini idealnya, tetapi tentu juga bukan sebuah pelanggaran besar bila mana ada kebutuhan, ada aktivitas yang lain. Walaupun yang paling utama adalah tetap mendengarkan, karena memang tanya jawab ini juga termasuk sarana untuk mendapatkan ilmu selain dari apa yang dibacakan. Terkadang pertanyaan itu menarik dan sangat banyak manfaatnya, sehingga jawabannya juga memberikan manfaat yang besar. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Berarti tidak ada pertanyaan. Ya. Kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Sekali lagi, pertemuan Sabtu yang akan datang adalah seputar persiapan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memperjumpakan kita semua dengan bulan yang penuh berkah, bulan suci, bulan bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan qiyam, bulan sedekah. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk beramal sebanyak-banyaknya di bulan tersebut. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.